بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد فنفتن عزكم الله. Di antara fitnah yang menimpa banyak pihak dan dirasakan oleh semua pihak yang menimpa umat ini ialah fitnatul iftiraqi wal ikhtilaf, fitnah perpecahan dan perselisihan pada agama, munculnya berbagai macam firqah-firqah yang sesat. Al-firqah dhalah, baik firqah-firqah yang ada pada masa lalu ataupun firqah-firqah yang ada di zaman sekarang ini. Rasulullah SAW memberitakan dalam hadisnya yang ma'ruf, dikenal dengan sebutan hadis iftiraqil ummah. Rasulullah SAW memberitakan tentang kondisi umatnya. Beliau menyatakan wa taftariqu ummati ala 73 firqatan kulluha finnari ila wahidah. Dan umatku akan terpecah menjadi 73 firqah. Semuanya di dalam neraka kecuali satu. Naam. Bermunculannya firqah-firqah yang sesat membawa pemahaman-pemahaman sesat yang menyimpang, itu adalah fitnah. Masing-masing firqah adalah fitnah bagi umat ini. Qanamtina azakumullah, yang diberitakan Rasulullah alaihi salatu wasallam ini telah terjadi semuanya di zaman kita sekarang ini. Bahkan jumlahnya tidak hanya 73. Ataupun yang menyimpang 72. Bahkan lebih daripada itu. Jumlahnya ratusan, bahkan mungkin ribuan. Sehingga sebagian ulama kita menjelaskan bahwasanya sabda Rasulullah SAW yang menjelaskan umatnya terpecah menjadi 73. Semua di neraka kecuali satu. Itu usulul firaq. Pada pokok-pokok sektenya, masing-masing pokok, masing-masing asal memiliki furu', memiliki cabang-cabang sekte yang beragam, yang sangat banyak. Ini semua terjadi di zaman kita. Kita saksikan di zaman kita berbagai macam pemahaman-pemahaman menyimpang yang tersebar, firqah-firqah yang bertebaran di mana-mana. Ada di tengah-tengah umat ini. Barakallahu fikum. Ada yang membawa pemahaman-pemahaman lama, mengadopsi pemahaman-pemahaman lama dari firqah-firqah yang lama. Ada pula barakallahu fikum yang membawa pemahaman-pemahaman baru yang menyimpang, yang menjadi ciri khas dari firqah yang menyimpang tadi. Ditambah lagi, khonafatina azzakumullah, munculnya di tengah-tengah umat ini para tokoh-tokoh, para pemimpin-pemimpin, para dai-dai penyesat umat. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam sunannya, disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah dari Thauban radhiyallahu taala anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innama akhafu ala ummati al-a'imatul mudhillin." Sesungguhnya yang hanya aku khawatirkan menimpa umatku ialah al-a'imatul mudhillin, para pemimpin-pemimpin penyesat umat. Hanafidina azakumullah ala imatul mubillun. Masuk di dalamnya ialah para umara, para pemimpin-pemimpin, para penguasa-penguasa sesat yang memiliki pemahaman-pemahaman sesat, dan dia mubillun, menyesatkan umat dengan pemahamannya tadi. Penguasa-penguasa yang punya pemahaman khawarij, penguasa-penguasa yang memiliki pemahaman rafidah, yang memiliki pemahaman mu'tazilah, dan yang semisalnya. Ini adalah para pemimpin-pemimpin sesat yang dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya, dia menyesatkan umat. Mudhillun. Pada masa lalu, peristiwa semacam ini terjadi pada masa Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, di mana penguasa pada masa itu terpengaruh dengan pemahaman kufur kaum Mu'tazilah Jahmiyah yang menyatakan Al-Quran adalah makhluk. Dengan kekuasaan dan kekuatan yang mereka miliki, mereka memaksakan pemahaman kufur ini kepada seluruh lapisan masyarakat, bahkan membuat fitnah yang sangat dahsyat, bahkan menghukum, bahkan membunuh mati masyarakat dan para ulama yang tidak mau mengikuti fitnah mereka. A'immatul mudhillun. Ini pada masa-masa yang lalu, begitu pula di masa sekarang ini. Ketika ada pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa yang memiliki pemahaman sesat yang menyimpang, kemudian dia menggunakan kekuasaannya, kekuatannya untuk menyimpangkan umat, menyesatkan umat, maka dia termasuk dalam kategori hadis ini yang dikhawatirkan Rasul menimpa umatnya, yaitu a'immatul mudhillun. Termasuk di dalam kategori hadis ini, qanafidin a'azakumullah, ialah para du'atussu, para da'i-da'i yang jelek, yang digambarkan dalam hadisnya Rasulullah SAW, du'atun ala abwabi jahannam, da'i-da'i di atas pintu-pintu neraka jahannam, yang mengajak umat manusia masuk neraka jahannam pada hakikatnya. Masuk dalam kalimat du'at ini tadi, da'i-da'i ini tadi, ialah du'atu syirik wal kufur. Para da'i-da'i, ulama-ulama yang diulamakan, yang menyeru umat manusia kepada kesyirikan dan kekufuran, atau yang menyeru umat manusia untuk kembali kepada pemahaman-pemahaman kufur, pemahaman liberal, pemahaman wahdatul adyan, sinkretisme agama, pluralisme, dan yang semisalnya. Maka da'i-da'i yang menyeru umat untuk memiliki pemahaman-pemahaman semacam ini termasuk a'immatul mudhillun. Termasuk pula dalam da'i-da'i tadi ialah du'atul bid'ah. Para da'i-da'i bid'ah, para da'i-da'i yang menyeru umat kembali kepada kebid'ahan, da'i-da'i yang mengajak umat untuk menyemarakkan kebid'ahan, da'i-da'i yang menebarkan pemahaman-pemahaman sesat di tengah-tengah umat, termasuk a'immatul mudhillun. Maka masuk di dalam kategori ini, barakallahu fikum, semua tokoh-tokoh hizbiyyin, semua tokoh-tokoh ahlul bid'ah dari masa ke masa, dari mulai zaman dahulu kala sampai zaman sekarang ini, dan sampai yaumul qiyamah. Mereka termasuk tokoh-tokoh penyesat umat. Kalau di zaman dahulu kala, dari kalangan orang-orang Saba'iyah, Syiar Rafidah, dikenal dengan tokohnya yang bernama Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Ini dai penyesat umat. Begitu pula tokoh-tokoh sekte-sekte yang menyimpang pada masa lalu. Ja'ad bin Safwan, Ja'ad bin Dirham, Ma'bad al-Juhani, Ghailan ad-Dimashqi yang punya pemahaman ingkar takdir, dan yang lain-lainnya. Dari tokoh-tokoh sekte-sekte yang menyimpang yang ada. Mereka semuanya masuk pada kategori a'immatul mudhillin, para pemimpin tokoh-tokoh penyesat umat. Begitu pula barakallahu fikum yang ada di zaman kita sekarang ini. Dari kalangan tokoh-tokoh hizbiyin, tokoh-tokoh ahli bid'ah. Semacam Sayyid Qutb. Dengan pemahaman takfirnya yang mengkafirkan kaum muslimin. Yang mengkafirkan penguasa-penguasa kaum muslimin. Memiliki pemahaman wahdatul wujud. Manunggaling Gusti kawula, mencela para sahabat dan yang semisalnya. Dai penyesat umat. Tokoh-tokoh Ikhwanul Muflisin, Hasan al-Banna, Sa'id Hawa dan yang semisalnya. Dai penyesat umat. Begitu pula barakallahu fikum semua tokoh-tokoh hizbiyin dari firqah-firqah yang ada di zaman sekarang ini masuk di sini. Anda sebutkan nama mereka wal haraj. Pendirinya jamaah tabligh, firqah tablighiyah, namanya Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi. Minhum, termasuk mereka ini. A'immatul mudhillin. Dan tokoh-tokoh mereka yang ada di zaman sekarang ini juga demikian. Para da'i-da'i sururiyin pada masa dulu kemunculannya semacam Salman al-Auda, Safar al-Hawali, Abdurrahman al-Khaliq, Ait al-Qarni, Nasr al-Umar dan yang lain-lain yang bersama dengan mereka termasuk di sini a'immatul mudhillin. Barakallahu fikum. Atau yang lawannya mereka dari kalangan para dai-dai yang punya pemahaman haddadiyah, Abu Abdullah Mahmud Al-Haddad, Abdul Latif Bashumail, Fauzi Al-Bahraini, Al-Hajuri, dan yang semisalnya, masuk dalam kategori seperti ini. Sehingga semua da'i-da'i yang menyesatkan umat dengan pemahaman-pemahaman mereka, yang sesat, yang menyimpang, dari semua sekte-sekte yang ada di masa lalu, di masa sekarang, di masa akan datang, itu semua termasuk a'immatul mudhillun. Sangat dikhawatirkan Rasul menimpa umat ini. Beliau mengkhawatirkannya dikarenakan mereka itu adalah tokoh yang ditokohkan oleh masyarakat, memiliki kedudukan, memiliki wawasan, memiliki ilmu, sehingga dianggap ulama oleh sebagian pihak, dianggap orang-orang yang berpengaruh oleh sebagian pihak, maka akan banyak memakan korban barakallahu fikum sebagai pihak-pihak yang menyesatkan umat. Maka mereka-mereka ini khonatina azabumullah adalah fitnah. Mereka adalah du'atul fitnah. Mereka adalah ahlul fitnah yang menebarkan fitnah di tengah-tengah umat ini, fitnatus syubhat wal inhirafat. Maka diwaspadai. Sektenya diwaspadai. Tokoh-tokohnya diwaspadai. Para pengagum-pengagumnya diwaspadai. Orang-orang yang menyanjung, yang memujinya diwaspadai. Semua ling-lingnya diwaspadai. Tokoh-tokoh mereka termasuk a'immatul mudhillun. Nah, ini semuanya ikhwan fillah azakumullah masuk dalam kategori fitnatus syubhat. Fitnah-fitnah syubhat yang menerpa umat ini. Barakallahu fikum. Mereka lah yang dikatakan sebagai ahlul fitan. Dan semua yang digambarkan tadi khana fitina azakumullah ada di zaman kita sekarang ini. Pemahaman mereka terus dikampanyekan di zaman kita sekarang. Sebagian mereka masih hidup di zaman kita sekarang ini. memiliki muta'assibun, orang-orang yang fanatik kepada mereka sampai detik ini. Memiliki lembaga-lembaga, yayasan-yayasan, radio-radio, majalah-majalah, buletin-buletin sampai sekarang ini. Disebarkan sedemikian rupa oleh mereka semua untuk menyesatkan kaum muslimin. Maka itu semuanya ya ikhwan fillah azakumullah harus diwaspadai, merupakan fitnah-fitnah yang menerpa umat ini. Barakallahu fikum. Ini ikhwan fillah azakumullah secara global. Fitnah-fitnah yang menimpa umat Islam barakallahu fikum. Ada yang berkaitan dengan individu-individu masing-masing insan, masing-masing muslim. Ada pula fitnah-fitnah yang melibatkan banyak pihak, melibatkan semua orang. Yang mara bahayanya mengenai semua pihak, semua orang. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terpenting bagi kita sekarang ini adalah bagaimana langkah yang harus kita ambil. Jalan apa yang harus ditempuh untuk menyelamatkan diri kita dari fitnah-fitnah tadi. Menjauhkan kita dari fitnah-fitnah tadi. Dan jangan sampai kita termasuk juru fitnahnya. Atau pengagumnya. Atau pendukungnya. Atau yang semisal. Ikhwan fillah azakumullah, upaya yang paling dasar, yang paling pertama, yang paling agung, yang paling besar adalah tema yang diangkat pada kesempatan daurah kita kali ini, yaitu tegar di atas ilmu syar'i, ilmu kitab wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah di dalam menghadapi berbagai macam fitnah. Fitnah harta, fitnah dunia, fitnah tahta, fitnah anak, fitnah istri, fitnah syubhat, fitnah berbagai macam pemahaman-pemahaman yang menyimpang, sekte yang sesat, dai-dai penyesat umat, dan yang lain sebagainya. Langkah yang paling inti yang harus kita ambil ialah as-sabatu 'alal ilm, senantiasa tegar di atas ilmu agama. Mengkaji ilmu agama, berjalan di atas ilmu agama dalam masa-masa fitnah tadi. Dan ini qul inna a'udzubikumullah merupakan satu prinsip yang sangat mendasar, asal asil, yang di dalamnya terdapat sekian banyak usul, prinsip-prinsip yang lain, kaidah-kaidah yang lain. Di antara dalil barakallahu fikum yang disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini, pentingnya kita tegar di atas ilmu, kembali kepada ilmu, menyibukkan diri dengan ilmu, terutama di masa-masa fitnah, ialah sabda Rasul alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh al-imamu Muslim dalam sahihnya dari Ma'qil ibnu Yasar radiyallahu ta'ala anhu wa arda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam pernah bersabda, beliau mengatakan, al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada masa-masa al-haraj itu pahalanya seperti berhijrah kepada aku. Sangat besar. Dikarenakan hijrah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya terjadi sekali dalam sejarah Islam, hijrah dari Mekah menuju kota Madinah yang dialami Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ketika itu. Amalan yang sangat besar. Beribadah di masa-masa al-haraj itu seperti berhijrah kepada aku. Baik. Ikhwan fillah azakumullah, hadis ini dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abu Nasr Muhammad Ibnu Abdillah Al-Imam hafizahullah taala wa ra'a dalam kitab beliau yang berjudul At-Tanbihul Hasan fi Mauqifil Muslimi Minal Fitan, beliau menjelaskan tentang hadis ini, wal haraj al-qatl wal-qital wa ma lahu min muqaddimatin min asabiyatin wa hizbiyatin wa ghairi dhalik, yang dimaukan dengan haraj ibadah di masa-masa al-haraj. Al-haraj ialah al-qatl wal-qital, pembunuhan dan peperangan, dan muqaddimah-muqaddimahnya dalam bentuk sikap asabiyah, sikap fanatik dan hizbiyah dan yang semisal itu. Sehingga maknanya beribadah kepada Allah di masa-masa banyak pembunuhan, masa-masa banyak peperangan, masa-masa banyak hizbiyah, banyak asabiyah dan yang lain sebagainya, itu pahalanya besar seperti berhijrah kepada aku. Belum mengatakan setelah itu. Walafzul ibadati huna, sementara lafaz ibadah dalam hadis ini, al-ibadatu fil haraj, ibadah di masa haraj, lafaz ibadah di sini, yashmulu anwa'al ibadah, meliputi segala bentuk ibadah, min sidqin wa ikhlasin wa muraqabatin lillah wa taqwa wa wara' wa sabr wa thabatin ala al-haq wa muhafadah ala ta'allumil ilmin nafi' wa ta'limih wal amali salih min salatin wa siyamin wa husni muamalatin wa husni khuluqin kullu hadha wa amthaluha min al-ibadat. Lafaz ibadah di dalam hadis ini meliputi semua bentuk ibadah, sikap jujur, ikhlas, senantiasa merasa diawasi oleh Allah, bertakwa kepada Allah, sikap wara', sikap sabar, sikap teguh, sabat di atas al-haq, selalu menjaga ta'lim, mempelajari ilmu agama Allah yang bermanfaat, mengajarkan ilmu tadi, beramal saleh, salat, puasa, muamalah yang baik, akhlak yang bagus. Ini semua dan yang semisalnya termasuk dalam kategori ibadah. Yang kita inginkan sekarang ini, ikhwanatina azakumullah, ialah di antara bentuk ibadah tadi adalah ta'allumul ilmi nafi', mempelajari ilmu yang bermanfaat dan mengajarkannya. Bahkan ilmu ini termasuk afdalul ibadat, termasuk ibadah yang paling afdal. Beliau mengatakan, falau aqbalal muslimu alal ibadah kama aradallah lam yabqa ma'ahu waqtun lidaya'ihi ma'al fitan wal mira wal jidal. Kalau seandainya masing-masing muslim fokus beribadah seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak memiliki waktu sisa, tidak bakal memiliki waktu yang luang untuk sia-sia dengan fitnah, dengan perdebatan batil, dengan jidal bil batil. Tidak ada waktu lagi. Sibuk dengan ibadah kepada Allah. Dan ingat, di antara ibadah tadi dan itu yang paling afdal adalah al-ilm, mengkaji dan mempelajari ilmu yang bermanfaat, ilmu al-kitab wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah, dan antum amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ikhwan fillah jazakumullah, satu hal penting yang mau saya sampaikan di sini terkait dengan masalah sibuk dengan ilmu. Yang dimaukan dengan al-ilm di sini ilmu syar'i, ilmu al-kitab wa sunnah dalam semua aspeknya. Tidak mengkhususkan satu bab tanpa bab yang lain, tapi fokus dan belajar semua ilmu din. Terkait dengan masalah akidah, pelajari. Terkait dengan masalah ibadah, dipelajari. Terkait dengan masalah ahkamu syar'iyah, hukum-hukum syar'i, dipelajari. Terkait dengan akhlak, adab, dipelajari. Terkait dengan babul muamalat, dipelajari. Semuanya dipelajari. Termasuk di dalamnya ialah ilmu rudud. Ilmu tentang bantahan-bantahan kepada orang-orang yang menyimpang, pemahaman yang menyimpang, atau sekte yang menyimpang. Itu termasuk satu bagian dari ilmu. Bahkan ikhwan fillah azakumullah, bisa dikatakan hampir seluruh prinsip-prinsip ahlus sunnah yang dimasukkan dalam akidah islamiyah, akidah salaf, itu semua dibangun dari ar-rudud, bantahan-bantahan para ulama terhadap tokoh-tokoh penyesat umat, pemahaman-pemahaman sesat, dan sekte-sektenya. Itu disampaikan oleh Syekh Al-Allamah Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wara'ah di rumahnya. Barakallahu fikum. Dan yang saya sampaikan tadi termasuk di dalam ilmu tadi adalah ilmu rudud, disebutkan oleh para ulama ulama kita dulu sampai sekarang ini. Dan yang sangat kuat dalam memberikan tanbih dalam bab ini adalah Syekh Al-Allamah Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wara'ah dalam kitab beliau Majmu' Kutub Warasail wa Fatawa di jilid yang ke-14. Ini perlu singgung, perlu diingatkan, sebab kebanyakan pihak barakallahu fikum atau sebagian pihak barakallahu fikum memahami yang namanya sifat dengan ilmu, semua ilmu kecuali yang tadi. Belajar akidah, ya, Anda sifat dengan ilmu. Belajar fikih, na'am, Anda sifat dengan ilmu. Belajar tazkiyatun nufus, masya Allah, Anda orang yang luar biasa dengan ilmu. Pembahasan masalah yang lain-lainnya, na'am. Tadi ketika pembahasan tentang membantah ashabul ahwa'i wal bid'ah, Anda sibuk dengan fitnah. Allahul musta'an wa la hawla wa la quwata illa billah. Sebuah pemahaman aneh yang didengungkan di zaman kita sekarang ini, barakallahu fikum, yang jarang terjadi di masa-masa yang telah lalu. Padahal ya, hampir semua ashabul ahwa'i wal bid'ah di masa dulu sampai sekarang ini memang paling antipati dengan babur rudud. Namun ikhwan fillah azakumullah, yang sangat disayangkan, ucapan-ucapan yang semacam ini itu munculnya bukan hanya dari kalangan hizbiyyin, tapi munculnya juga dari kalangan orang-orang yang mengaku salafi. Ketika yang dibahas itu ialah menjelaskan kepada umat tentang penyimpangan sebuah pemahaman sesat, menjelaskan tentang sebuah sekte yang menyimpang, tokoh-tokoh penyesat umat, dunia geger. Ustaz satu itu biasa sejak dulu memang senang bahas fitnah. Masya Allah. Kesibukannya fitnah. Tidak ada kesibukan ilmu yang lain. Masya Allah. Membantah orang-orang yang menyimpang dikatakan fitnah. Membantah tokoh-tokoh penyesat umat dikatakan sebagai fitnah. Baru dengar sekarang saya. Apa dia tidak membaca sekian banyak ayat Al-Quranul Karim di mana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, membongkar tentang orang-orang kafir dengan kekufurannya. Apa itu membahas masalah fitnah? Apa dia enggak membaca sekian banyak ayat Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala lebih banyak lagi membongkar tentang kaum munafikin dan sifat-sifatnya dengan terperinci. Sampai ada surat Al-Munafiqun. Dan disebutkan lebih rinci di dalam At-Taubah. Sehingga At-Taubah di kalangan para mufassirin disebut dengan Suratul Fadhihah. Sebuah surat yang membongkar sifat-sifatnya kaum munafikin. Rinci detail. Apakah bicara masalah fitnah? Ya. Rasulullah SAW memperingatkan umat secara langsung, bahkan secara mutawatir maknawi, tentang kaum khawarij. Disebutkan sifat-sifatnya, ciri-cirinya, bahkan dengan bahasa yang paling pedas dalam sejarah ilmu rudud. Menjuluki mereka dengan kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Apakah Rasul bicara masalah fitnah? Hah? Belum lagi para sahabatul kiram, para tabi'in atau utabi'in, para imatul huda. Kitab-kitab mereka banyak kutubur rudud. Kitab-kitab bantahan. Kadang membantah sebuah ta'ifah sekte yang menyimpang. Kadang membantah sebuah pemahamannya. Terkadang membantah tokohnya. Kadang kitabnya. Kutubur rudud. Memenuhi perpustakaan-perpustakaan kaum muslimin. Apakah mereka sibuk dengan fitnah? Kenapa baru sekarang muncul barakallahu fikum pemahaman yang semacam ini? Para ulama zaman dahulu kala justru menyatakan ar-raddu 'ala ahli al-bid'ah kal mujahidi fi sabilillah. Seseorang yang membantah ahli bid'ah seperti mujahid fi sabilillah. Itu jihadul khawas, jihadnya orang-orang khusus. Jihad melawan orang-orang kufar, semua orang bisa, yang penting bisa perang. Menggunakan senjata fisik. Tetapi berjihad melawan kaum munafikin, berjihad melawan ashabul ahwa'i wal bid'ah, orang-orang yang menyimpang, yang sesat, atau yang mengaku salafi tapi imitasi. Itu merupakan perjuangan yang luar biasa. Jihadnya orang-orang khusus. Tidak semua orang mampu melaksanakannya. Dan itu satu bagian dari ilmu, bahkan termasuk ilmu yang paling utama. Barakallah itu. Ilmu rudud. Sekarang ini yang paling antipati dengan ilmu-ilmu semacam ini, barakallahu fikum, ialah hizbiyin, neosururiyin. Yang sekarang lebih dibahasakan oleh para ulama-una, para masyayikhuna dengan sebutan halabiyin. Pengikutnya Ali Hasan Al-Halabi. Paling nanti. Dengan berbagai macam bahasa-bahasa yang ada pada mereka. Dikasih nama sibuk dengan fitnah lah. Bukan sibuk dengan ilmu lah. Bahkan sebagian mereka sampai antipati dengan satu kalimat manhaj. Telinganya langsung gatel ya. Manhaj. Kenapa gak dikasih nama tauhid? Kenapa gak dikasih nama akidah? Gatel ya kan. Kok kenapa dikatakan manhaj? Ya kita balik. Kenapa ente kok antipati dengan bahasa manhaj? Ada apa antipati dengan kalimat manhaj? Apa kalimat manhaj kalimat yang menyimpang? Itu sudah disebutkan oleh para ulama kita. Bukan perkara yang baru ada di zaman sekarang ini. Barakallah fikum. Khulasahnya hadis tadi khonafitina azakumullah menganjurkan kita di masa-masa fitnah dan untuk menghadapi semua bentuk fitnah-fitnah yang ada ini, sibukkan diri dengan ibadah. Dan jangan lupa di antara ibadah yang paling afdal tadi ialah mempelajari, mengkaji ilmu agama Allah dengan benar, ilmu kitab wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah dalam semua bidang-bidang ilmu ini. Dan diingatkan oleh para ulama. Di antaranya ilmu rudud. Barakallahu fikum. Nah. Ini dalilnya. Sehingga sekali lagi hanamtina azakumullah. Sikap yang diambil oleh seorang muslim ketika menghadapi berbagai macam fitnah yang ada ialah as-sabat alal ilm. Harus tegar di atas ilmu dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pahalanya sangat besar. Sibukkan dengan ilmu. Semakin besar fitnah yang ada, seharusnya semakin semangat untuk mengkaji ilmu. Mendatangi halaqah-halaqah ilmu, mendatangi majalisul ilm. Barakallahu fikum. Ada problem terkait dengan anak. Jangan lupa sama ilmu. Dekatkan diri dengan ilmu. Kepada ilmu. Tenangkan jiwa kamu di majelisul ilmu. InsyaAllah dengan ilmu yang antum pelajari, Allah akan membukakan bagi antum jalan keluar yang terbaik untuk menghadapi masalah anak. Problem istri, problem usaha, problem ini, problem itu, dan segala macamnya. Apalagi fitnah-fitnah yang ada ini. Sibukkan dengan ilmu. sikapi dengan ilmu, tegar dengan ilmu. Maka jangan sampai ikhwan fillah azzakumullah sesaat pun lepas dari ilmu. Jangan. Tapi terus pegangi ilmu tadi, tegar di atasnya, istiqomah di atasnya. Barakallahu fikum. Baik. Terkait dengan bab ilmu ini, ikhwan fillah azzakumullah, ada beberapa usul, beberapa kaidah-kaidah dasar-dasar mulia yang masuk di dalamnya, yang juga merupakan sikap yang harus diambil oleh seorang muslim dalam menghadapi semua bentuk fitnah-fitnah yang ada. Saya lihat jamnya kok nanggung ya. Ini kalau saya bicara nanti bablasan. Dibablaskan sampai 1:30 atau 1:30? Hah? Ya, kalau terserah saya ya ilahuna ya. Nama ya. Supaya ngomongnya enak, nah, kita cari waktu yang longgar aja ya. Barakallahu fikum. Insyaallah kita teruskan kapan ya, Pak? Pada asar. Kita teruskan pada asar insyaallah taala. Hal-hal yang masuk dalam prinsip tadi yang semuanya kembali kepada pembahasan al-ilm. Barakallahu fikum. Insyaallah dibahas pada perjumpaan yang berikutnya. Subhanakallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين. Demikianlah ikhwati fillah azza wa jalla, telah kita dengar bersama sesi yang kedua bersama Al-Ustaz Muhammad Afidin.